إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، setelah kita menjalani ibadah الصيام di bulan Ramadan, lalu kemudian kita telah masuk ke bulan Syawal, di mana kita kembali melanjutkan program-program kita yang sempat diistirahatkan selama bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, siyamana wa qiyamana wa a'malina shalihah. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Dan kita sampai kepada bab yang ke-14. Berkata المؤلف حفظه الله تعالى الباب الرابع عشر باب yang ke-14 في صلاة الكسوف وفيه مسائل yang menerangkan tentang صلاة الكسوف disebut صلاة الكسوف dan disebut pula صلاة الخسوف adapun الكسوف makna الكسوف التغير terjadi perubahan perubahan sesuatu menjadi berwarna hitam. Itu asal makna dari al-kusuf. Wal hikmatu minhu, dan apa hikmah disyariatkannya salat al-kusuf? Telah kita terangkan bahwa al-kusuf makna secara bahasa adalah perubahan sesuatu yang berubah menjadi warna hitam. Adapun secara istilah yaitu salat yang disyariatkan di dalam al-Islam pada saat terjadinya al-kusuf yaitu terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Al-kusufu huwa hijabu dawi ahadin nayyirain asy-syams wal-qamar. Yang dimaksud al-kusuf yaitu terhalanginya cahaya dari salah satu dua benda yang bercahaya yaitu matahari dan bulan bisababin ghairi mu'tadin dengan sebab yang tidak biasanya dengan sebab yang tidak biasanya disebabkan karena hal ini tidak terjadi secara rutin. Tidak seperti halnya terangnya siang dan gelapnya malam hari. Namun pada saat terjadinya al-kusuf yang disebut pula gerhana ini adalah merupakan kejadian yang jarang terjadi. Nah, di sana ada hikmah mengapa disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat al-khusuf atau al-kusuf. Kata beliau wal-kusufu wal-khusufu bimakna wahid. Al-kusuf dengan kaf dan al-khusuf dengan kha. Kata beliau maknanya sama. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwa kedua makna ini sama. Al-kusuf dan al-khusuf. Ada sebahagian para ulama membedakan antara istilah al-khusuf dengan al-khusuf. Kata mereka al-khusufu dengan kha itu gerhana bulan. Berbeda dengan al-khusuf dengan kaf. Adapun dengan kaf maka itu gerhana matahari. Dan ini disebutkan oleh Tha'lab dan dia mengatakan ajwadul kalam, bahwa ini adalah pendapat yang terbaik dalam membedakan antara makna al-khusuf dan al-khusuf. Ada sebagian mengatakan bahwa apabila hilang sebagian dari cahaya matahari, maka itu disebut al-khusuf, kaf. Namun apabila seluruhnya hilang, maka disebut al-khusuf. Dan di sana ada pendapat lagi yang lain yang membedakan antara makna al-khusuf dan al-khusuf. Dan yang sahih dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif, bahwa al-khusuf dan al-khusuf maknanya sama. Dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa al-khusuf dan al-khusuf maknanya sama, tidak ada perbedaan. Bisa diitlakkan kepada gerhana matahari atau gerhana bulan. Wa yuhdithullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi hatta yarji'u ilaihi subhanahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan terjadinya gerhana tersebut, tujuannya adalah untuk takhfif, mendatangkan rasa takut kepada hamba-hambanya, agar kemudian mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dari perbuatan dosa, dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada saat terjadinya gerhana. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang keduanya tidaklah terjadi karena meninggalnya seorang yang dimuliakan atau terlahirnya seseorang. Tidaklah ada hubungannya antara kejadian gerhana dengan kejadian yang terjadi di muka bumi, matinya seorang atau lahirnya seseorang. Wa innama yukhawwifullahu bihima ibadah. Namun tujuan adanya gerhana adalah untuk menakut-nakuti hambanya, mendatangkan rasa takut kepada mereka dengan diperlihatkan sebagian dari penggambaran yaumul qiyamah. Dan para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwa Allah subhanahu wa taala menjadikan adanya gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, ada dua sebab. Yang pertama, sababun kauni, sebab yang ditinjau dari sisi ini merupakan kejadian yang terjadi di alam, kejadian yang terjadi di alam ini. Maka dari sisi ini itu diketahui oleh mereka dari kalangan ahlul hisab, ya, mereka menyebutkan secara ilmiah. Misalnya tatkala mereka menerangkan tentang gerhana bulan, mengapa gerhana bulan itu bisa terjadi? Nah, disebabkan karena bumi terletak di pertengahan antara bulan dan matahari. Bumi terletak pas di tengah antara bulan dan matahari. Yang ini menyebabkan bulan yang tadinya dia mengambil cahaya dari matahari menjadi gelap, disebabkan karena tidak ada cahaya yang sampai ke bulan. Sebab bulan itu asalnya tidak bercahaya, namun dia terlihat memiliki cahaya, disebabkan karena dia mengambil cahaya itu dari matahari. Nah, pada saat bulan berada di tengah, sehingga bahagian yang berhadapan dengan bulan itu tidak mendapatkan sinar matahari. Maka inilah menyebabkan kegelapan. Kegelapan di muka bumi. Ini gerhana, gerhana bulan. Dan mereka menyebutkan bahwa gerhana bulan ini tidak terjadi kecuali di pertengahan bulan. Pertengahan bulan dalam hitungan Qamariyah. Ya, dalam perhitungan bulan, perhitungan Hijriyah. Berbeda halnya dengan gerhana matahari. Adapun gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Yang di tengah adalah bulan. Dan itu tidak terjadi kecuali di akhir bulan, Al-Qamari. Sehingga bagian yang berhadapan dengan bumi itu tidak mendapatkan sinar dari sinar matahari, maka terjadilah kegelapan. Walhasil, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, ada sebabnya, yaitu sababun kauni yang ditinjau dari sisi fenomena alam. Adapun yang kedua, sebab yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya gerhana sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, yukhawwifullahu bihima ibadah. Tujuannya agar Allah subhanahu wa ta'ala ingin mendatangkan rasa takut kepada hamba-hambanya tersebut, sehingga mereka kembali kepada Allah, mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dengan diperlihatkan sebagian kecil dari penggambaran hari kiamat. Sebab pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya matahari dan bulan tersebut. Maka itu adalah penggambaran kecil. Sehingga seharusnya pada saat terjadi gerhana, hendaknya manusia dalam keadaan mereka memikirkan akan dosa-dosa mereka, mengharuskan mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian. Kebanyakan manusia mereka hanya melihat bahwa ini adalah merupakan fenomena alam. Ini adalah merupakan kejadian alam. Kejadian alam terjadi disebabkan karena demikian dan demikian dengan sebab yang telah kita sebutkan tadi. Mereka hanya melihat dari sisi itunya. Namun mereka tidak melihat dari sisi iman, kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang melihat terjadinya gerhana tersebut yang seharusnya menambahkan rasa takut kepada seorang hamba. Namun kebanyakan manusia mereka jadikan gerhana tersebut sebagai bahan tontonan, ya, tidak beribadah, tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengerjakan salat, tidak berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Maka ini pada hakikatnya menyebabkan seorang dari jauh dari agama Allah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas memerintahkan untuk salat, sebagaimana akan kita terangkan nanti insyaallah taala dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil, ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya gerhana, di samping itu merupakan kejadian yang sifatnya kauni, namun hendaknya seseorang mengambil pelajaran iman agar kemudian seorang takut kepada Allah, bahwa tidak ada hari yang di mana seorang akan dikekalkan dalam kehidupan dunia. Kita semua akan merasakan kematian dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini insyaallah taala. Sampai pada permasalahan yang pertama dari salat al-kusuf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.